mencoba melupakan dirimu, namun sakit hati tak pernah pudar. Biarlah lukaku kan ku rawat sendiri, walau pedih ku rasakan. Harumnya bunga cinta yang dulu kau janjikan, hingga ku terlena dalam pelukmu. Kini ku sadari, walau terlambat senja, biarlah ku tanggung derita ini. Malam tiada bintang, hanya ada berdesir menyibakkan rambutku. Haruskah ku sesali apa yang telah terjadi? Cintaku telah kena jarak, hancur hati ini. Bila ku ingati thank you.

dengan derita yang tiada akhir. Kemana jalan yang harus kutempuh agar ku bahagia? Oh Tuhan, berilah petunjukmu untuk ku jadikan pegangan hidup. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Aku tak sanggup.

biarpun hari hujan, cintakan mengiringimu dengan kehangatan. Bawa saja seluruh kerinduanmu, hujan pun tahu kita bertemu. Langkahkan kakimu sepenuh irama, biarkan jejakmu membekas di jalan. Buka saja mantelmu, basahkan tubuhmu. Bebaskan pundakmu, arahkan kakimu hanya padaku. Sepenuh irama, biarkan jejakmu membekas di jalan. Buka saja mantelmu, basahkan tubuhmu. Bebaskan pundakmu, arahkan kakimu hanya padaku. Lihatlah